waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang telah lalu, kita membaca surat Al-Baqarah atau tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-151. Pada pertemuan ini kita membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmatku. Ayat ini di dalam kitab tafsir kita digabung dengan ayat yang selanjutnya sebelumnya, 151 dengan 152, karena dia maknanya berkaitan. Makanya disebutkan kan karena itu, dalam bahasa Arabnya ada fa'fal kuruni. Karena itu, karena dia berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya menceritakan salah satu nikmat Allah, dan sudah saya singgung beberapa kali bahwa nikmat Allah bukan hanya sekedar harta, emas, perak. Nikmat Allah hidayah. Nikmat Allah lezat beribadah. Nikmat Allah mendapatkan sunnah. Nikmat Allah mengetahui sunnah-sunnah Rasul, beriman kepada Allah, Rasulnya, para malaikat, dan seluruh rukun iman dia imani. Itu nikmat Allah. Bahkan nikmat-nikmat itu lebih besar dibandingkan hanya sebatas emas, perak, harta, perhiasan, dan barang-barang yang dianggap berharga oleh kaum muslim. Ini makanya kemudian setelah itu fadhkuruni, karena itu sebutlah kalian namaku, menunjukkan bersyukur. Kalau sudah mengenal nikmat, bersyukur. Maka para ulama mengatakan awwalu tariqin li syukrillah ma'rifatu ni'matillahi 'alaihi. Artinya jalan yang paling pertama agar bisa bersyukur kepada Allah, kenali nikmat Allah yang ada padamu. Kenali nikmat Allah yang ada pada kita. Dan nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita, sekali lagi, bukan hanya sekedar emas, perak, dan harta yang bertumpuk, mobil yang mewah, rumah yang mega, tidak. Akan tetapi beriman kepada Rasulullah, mengenal sunnah, itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Dan bapak ibu saudara saudari, ketika al-kurkum di situ adalah kata kerja langsung, ini menunjukkan kepastian. Para ulama mengatakan sebuah kaidah, jika dalam bahasa Arab ada jawaban sebuah syarat dalam bentuk kata kerja langsung, maka menunjukkan kepastian. Maka menunjukkan kepastian. Ya, ini ada. Perhatikan, ini kaidah sering, dan kaidah-kaidah seperti ini membuat kita semakin mendalami Al-Quran dan semakin paham. Lihat, Allah berfirman, "Fadhkuruni." ya. Fadhkuruni adhkurkum. Nah, ini adalah jawaban. Karena itu sebutlah namaku. Ya, ini mungkin enggak pakai ini. Karena itu sebutlah namaku, maka niscaya. Ini niscaya ini tidak sembarangan. Harus kita resapkan di dalam hati. Yang menyebut nama Allah niscaya akan disebut Allah. Yang menyebut nama Allah niscaya akan disebut Allah. Niscaya ini adalah sebuah kepastian. Dari mana kaedahnya? Jika kata kerja langsung, kata kerja langsung dalam bahasa Arab fi'il mudhari'. Ya. Mudah-mudahan nanti tahun depan 1436 ini saya bisa ngisi bahasa Arab. Al-kurkum. Ya, ini kata kerja langsung. Yang jika dia dalam jawaban ini. Karena itu sebutlah namaku. Lalu kalau menyebut namamu apa jawabannya? Kenapa? Maka al-kurku. Aku akan langsung ya, niscaya. Nah, apabila kata kerja langsung diletakkan pada jawaban sebuah kalimat, maka menunjukkan keniscayaan. Itu kaedahnya. Apabila kata kerja langsung diletakkan pada jawaban sebuah kalimat, maka menunjukkan keniscayaan. Sama seperti orang berdoa. Orang berdoa bagaimana? Atau orang bersedekah. Allah berfirman, "Wama anfaqtum min syai." Lihat ya. "Wama anfaqtum." Ini menjadikan kita tambah semangat. Dan apapun yang kalian nafkahkan, apapun yang kalian nafkahkan, maka fahuwa, lihat kalimat jawabannya, fahuwa yukhlifu. Yukhlifu. Lihat di sini juga kata kerja langsung sama. Kata kerja langsung. Artinya apa? Apapun yang kalian sedekahkan, apapun, maka Allah akan menggantinya. Kata mengganti di sini apa maksudnya? Niscaya. Niscaya Allah ganti. Dan ini dirasakan bagi orang-orang yang memang kebiasaannya seperti itu. Niscaya. Artinya keniscayaan Allah akan menggantinya. Ya. Ini para ikhwas yang bahkan beberapa cerita saya dapatkan, orang yang belum berinfak, baru niat, tapi karena dia sudah kebiasaan, sudah diganti Allah. Ingat, gantiannya mungkin bukan berupa barang yang dia infakkan, tapi banyak yang lain, yang lebih luar biasa. Misalkan ketenangan dalam keluarga, anak yang saleh, ya, kita tambah semangat ibadah, itu gantian ketika kita menafkahkan. Ya, ini para ikhwaskan, ini kaedahnya. Kata kerja langsung jika diletakkan dalam jawaban sebuah kalimat menunjukkan apa? Keniscayaan. Keniscayaan artinya apa? Kepastian. Kepastian, pasti. Yang menyebut nama Allah pasti disebut Allah. Yang berinfak pasti diganti Allah. Allah. Dalam masalah doa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, ini sudah dua contohnya. Kalau contoh yang ketiga berarti itu memang kaedahnya seperti itu. Allah berfirman, ud'uni. Berdoalah kalian kepada-Ku. Kemudian jawabannya apa? Astajib lakum. Niscaya aku kabulkan bagi kalian. Karena ini menunjukkan kata kerja langsung dalam keadaan jawaban sebuah syarat. Kata kerja langsung jawaban sebuah syarat. Astajiblah. Maka artinya berdoalah kalian kepadaku. Niscaya. Para ulama mengatakan ini menunjukkan kepenekanan dikabulkannya doa seseorang. Karena pakai kata kerja langsung juga. Niscaya. Aku kabulkan atas kalian. Tiga contoh mewakili kaidah ini. Kata kerja langsung jika diletakkan dalam jawaban sebuah kalimat menunjukkan keniscayaan. Nah, ini surat Ghafir ayat 60, ini surat Al-Baqarah ayat 151, ini kalau tidak salah surat An-Nisa, saya carikan yang sebutan. Ya, itu dalil-dalil dan itu kaidah. Dan itu bedanya kita ngaji kitab, bukan ceramah biasa. Ya, itu kaedah-kaedah yang bapak harus pegang dan ibu-ibu harus pahami baik-baik. Dan itu menjadikan kita semakin semangat berzikir akhirnya. Karena langsung niscaya Allah akan sebut kita. Semakin bersemangat bersedekah karena langsung Allah dan pasti Allah menggantinya. Semakin semangat berdoa karena langsung Allah menggantinya. Seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tafsiran menarik yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pada ayat ini. Fadhkuruni adzkurkum. Saya bacakan tafsiran ini dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Perhatikan baik-baik. Qala Ibnu Abbas, tidak ada dalam buku terjemahan kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ya'ni bi ni'matin bi ni'matillahi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza nadaballahu al-mu'mina ila al-i'tirafi bi hadhihi an-ni'mah wa muqabalatiha bi dzikri wa syukrihi." Maksud daripada itu adalah harus kalian mengakui nikmat Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menganjurkan kepada orang-orang beriman agar mengakui nikmat ini dan membalasnya dengan berzikir kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Maka Abdullah bin Abbas pun membaca ayat ini. Fadhkuruni adzkurkum. Bersyukurlah kalian kepadaku, maka aku akan bersyukur, aku akan menyebut kalian. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan, kama fa'altu fadhkuruni. Sebagaimana apa yang telah aku perbuat, maka sebutlah namaku. Sebutlah namaku. Di sini Pak, makna tersirat subhanallah yang sangat luar biasa. Tidak akan pernah kita bersyukur kalau kita tidak menghitung nikmat Allah. Itu pasti. Tidak akan pernah kita bersyukur kalau kita tidak menghitung nikmat Allah. Sedangkan menghitung nikmat Allah ini berat. Ya, coba dari anggota tubuh saja. Berapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah ada nanti riwayat Israiliyat. Kita boleh percaya, boleh tidak. Kalau ada kata-kata Israiliyat, itu kita boleh percaya, kita boleh tidak. Kalau benar riwayatnya sesuai dengan ajaran kita, kita percaya. Kalau tidak, kita tidak percaya. Bahwa nanti ada di hari kiamat orang datang kepada Allah. Ya Allah, mana surgamu? Ini pahala saya, ini sholat saya, ini puasa, zakat, haji, sedekah. Mana surga saya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat itu, saya sholat selama 80 tahun, mana surga saya? Sholat selama 80 tahun, mana surga saya? Zakat selama sekian, haji selama sekian, ya, mana surga saya? Maka akhirnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, kita timbang dengan satu nikmat yang aku berikan kepada. Apa itu? Nikmat mata. Ditimbanglah nikmat mata dengan ibadah dia. Enggak ada apa-apanya. Baru mata, belum hidung, belum telinga, belum mulut, lisan, gigi. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya semestinya kita lebih bersyukur kepada Allah. Ini juga menunjukkan bahwasanya surga itu tidak bisa kita berperang dengan Allah. Ya Allah, nih sholat saya, mana puasa saya? Ini puasa saya, mana pintu royannya, mana? Gak bisa. Ya. Surga itu murni, mutlak milik siapa? Allah yang memasukkan sekehendaknya, Allah yang mengeluarkan sekehendaknya. Maka lihat, perhatikan baik-baik. Ada perkataan lagi yang disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir. Ini cerita-cerita sebenarnya menarik yang membaca tafsir Ibn Katsir ini. Cuma karena kita masih pemula, maka mungkin kita tahapan tafsir. Tapi saya akan tambahkan. Lihat, cerita menarik. Abdullah bin Wahab bercerita an Hisham ibn Sa'd, dari Hisham bin Sa'd an Zaid ibn Aslam, dari Zaid ibn Aslam rahimahullah, anna Musa alaihi salam qala ya Rabbi kaifa ashur, wahai Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, wahai Allah, bagaimana aku bisa bersyukur? Kemudian qala lahu Rabbuhu, Allah berfirman, lihat cara bersyukur ya, tazkuruni wala tansani, kalian mengingatku dan jangan melupakanku. Fa idza dzakartani faqad syakartani. Jika kamu mengingatku, maka engkau telah bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani faqad kafartani. Jika engkau melupakanku, maka sungguh engkau telah kufur terhadapku. Ini juga dikatakan oleh Al-Hasan Abul Aliyah, Al-Hasan Al-Basri, As-Sujdi Rabi', "Inna Allah yadhkur man dzakara wa yazidu min syukri wa yu'adzibu min kufr man kafara." Sesungguhnya Allah akan mengingat orang yang mengingatnya, dan Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur atasnya, dan menyiksa kepada orang yang kufur terhadap nikmatnya. Kita saja, Pak. Manusia antara manusia, dikasih oleh seseorang, kemudian orang yang dikasih tersebut berterima kasih ya, kemudian mengingat nikmatnya, kemudian menyebut-nyebut nikmatnya, maka orang yang memberi tersebut akan perhatian, akan merasa dia li walillahil matsalul a'la, dan Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Makanya kan ada hadis yang berbunyi, man lam yashkurillah lam yashkurin, man lam yashkurin nas lam yashkurin, yang tidak berterima kasih kepada manusia kalau diberi ya, acuh tak acuh kepada manusia kalau diberi ya, tidak acuh tak acuh dia bersyukur berterima kasih, maka orang tersebut berarti tidak bersyukur kepada Allah. Itu antar manusia saja, walillahil mathalul a'la, dan Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi atas hal itu. Maka para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah, seperti yang saya ucapkan di awal, cara bersyukur adalah ingat nikmat Allah apapun bentuknya. Dan sudah kita pelajari, nikmat itu bukan hanya sekedar harta, emas, perak, rumah megah, mobil mewah, bukan ya, tetapi nikmat mengenal sunnah, itu nikmat. Nikmat bahwasanya tahu hakikat hidup, itu nikmat. Ya, coba kita memikir. Maka, ya, kita dianjurkan untuk mengingat nikmat itu, salah satunya adalah mengingat kehidupan kita dahulu. Saya dahulu mungkin pernah melakukan kesyirikan, mungkin melakukan perbuatan bid'ah. Alhamdulillah, akhirnya dikenalkan oleh seorang ikhwah dengan sifulan, akhirnya saya kenal sunnah. Semua dari kita mempunyai masa lalu yang buruk. Ya. Akhirnya setelah itu kita akan meminta istiqamah agar ditetapkan di dalam hati. Hidayah tersebut agar ditetapkan di dalam hati. Ada perkataan yang menarik lain dari Sa'id bin Jubair. Udzkuruni bi tha'ati azkurkum bi maghfirati. Artinya, sebutlah namaku dengan mengerjakan ketaatan kepada-Mu, maka Aku akan sebut kalian dengan memberikan maghfirah kepada kalian. Di sini menunjukkan semua ketaatan bentuk zikir. Semua ketaatan itu bentuk zikir. Ya, ini perkataan-perkataan. Perkataan ulama-ulama salafus saleh itu sedikit tapi penuh dengan makna. Itu bedanya. Perkataan-perkataan orang-orang sekarang dengan ulama-ulama terdahulu. Sedikit tapi penuh dengan makna. Kata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, beliau mengatakan, sebutlah namaku, nama Allah, dengan mengerjakan ketaatan kepada-Mu. Dan maka Aku akan sebut kalian dengan mendatangkan ampunan, maghfirah. Ini menunjukkan para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang sangat luar biasa dari orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis sahih, bahkan dalam hadis qudsi tentang berzikir kepada Allah. Man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Siapa yang menyebut namaku di dalam dirinya, maka Aku akan sebut namanya di dalam diriku. Siapa yang menyebut namaku di tengah orang banyak, niscaya Aku akan sebut namanya di hadapan kelompok makhluk yang lebih baik darinya, yaitu para malaikat. Lihat ya, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan fadzkuru di al-qur'an. Maka sebagian orang, terutama para pendakwah mungkin, mereka sangat gemar untuk menyebut nama Allah, mengingatkan manusia tentang Allah, tentang keagungan Allah, agar tidak berbuat syirik kepada Allah. Karena ini, yang menyebut nama Allah di hadapan manusia banyak, dia akan dipuji oleh Allah di hadapan malaikat. Ya, yang mengagung-agungkan nama Allah di hadapan manusia banyak, maka dia akan dipuji oleh malaikat. Dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Penulis mengatakan, fadhkuruni adhkurkum, karena itu ingatlah kalian kepada, niscaya Aku ingat pula kepada kalian. Fa'amara ta'ala bidhikrihi wa wa'ada alaihi afdala jazain. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mengingatnya dan menjanjikan baginya sebaik-baik balasan. Wa huwa zikruhu liman zakarahu, bahwa Allah akan mengingatnya pula, yaitu bagi orang yang ingat kepadanya. Di sini sering saya menyinggung kepada para ulama, terutama kepada para dai, ustaz ceramah ya. Di sini kan lihat, Allah memberi balasan bagi yang mengingatnya. Balasannya apa? Allah akan ingat kepadanya. Orang tidak tertarik, Pak, ya. Karena imajinasi manusia itu, yang namanya balasan, harta, emas, perak, kekuasaan, kemegahan, itu. Ya. Jadi ketika siapa yang menyebut nama Allah, Allah akan sebut namanya. Gak tertarik. Tertarik gak, Pak? Ya. Nah, kalau mungkin orang-orang sebagian berkata, lalu kenapa? Kalau Allah sebut, kenapa? Yang menyebut nama Allah, Allah akan menyebutnya. Kenapa? Nah, ini tugas para ustaz. menjelaskan apa keutamaan disebut Allah. Salah satu keutamaannya berkaitan dengan perihal dunia. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dalam keadaan lapang. Sebut nama Allah dalam keadaan lapang. Allah akan mengenalimu dalam keadaan sempit. Nah, ini baru orang tertarik. Oh, itu toh yang namanya diingat oleh Allah. Satu lagi, yang namanya diingat oleh Allah, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Dan petunjuk salah satu yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Dia matanya akan diberi petunjuk, tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Telinganya diberi petunjuk, tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Lisannya diberi petunjuk, tidak berucap kecuali yang diridhai oleh Allah. Kaki, dari mulai hari pertama dia langkahkan kakinya ke masjid, itu petunjuk. Tidak diberikan, tidak dijalankan kecuali yang diridhai oleh Allah. Nah, itu orang yang disebut Allah. Belum lagi arti disebut adalah Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini keutamaan. Nah, ini tugas para dai. Jadi di zaman sekarang, Pak, tidak cukup. Ayo berzikir kepada Allah, ustaznya misalkan bicara. Ayo berzikir kepada Allah, wahai kaum muslim. Keutamaannya adalah siapa yang berzikir kepada Allah, Allah akan berzikir kepadanya. Sholat. Oh, kenapa? Kalau Allah berzikir kepada kita. Nah, kita menjelaskan hebatnya Allah berzikir itu apa? Nah, itu tugasnya. Jadi di zaman sekarang terutama kaum muslimnya semakin jauh dari Islam, semakin jauh dari Al-Quran dan Sunnah, itu harus benar-benar dijelaskan Islam ini secara detail, bukan sekedar kajian ataupun yang semisalnya. Lihat, makanya Syekh kemudian menyebutkan hadis sebagaimana yang disabdakan, ya, kama qala ta'ala ala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Barang siapa yang menyebut, mengingatku pada dirinya, niscaya aku akan mengingatnya pada diriku. Ini tatkala berzikir tatkala sendirian. Berzikir tatkala sendirian, dan seperti yang sudah kita sebutkan, berzikir tatkala sendirian bukan sekedar lisannya, tapi ketaatan yang kita lakukan tatkala sendirian. Kita takut untuk misalkan tatkala sendirian di dalam rumah, ya, kita takut untuk nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, nonton televisi, sinetron, konser musik, berita-berita gosip, infotainment, ya, kita takut. Itu berzikir kepada Allah. Siapa yang berzikir seperti itu, Allah akan berzikir kepadanya. Itu maksud daripada berzikir tatkala sendirian. Dan barang siapa yang menyebut, mengingatku pada khalayak ramai, niscaya aku akan mengingatnya pada pula, mengingatnya pula pada khalayak ramai yang lebih baik dari mereka, yaitu para malaikat. Yang lebih baik dari mereka itu maksudnya adalah para malaikat yang lebih baik dari manusia. Wa dzakara Allahu ta'ala afdalahu ma tawaqa 'alaihi al-qalbu wa huwa al-lisan. Nah, ini penting. Zikir kepada Allah yang paling istimewa adalah zikir yang dilakukan dengan hati dan lisan, bukan sekedar istighfar, bukan sekedar subhanallah, ya, bukan sekedar apa saja yang merupakan zikir, tetapi harus matawaqa'al qalbu wal lisan, yang harus sepakat antara lisan dengan hati, artinya dipahami, ya, bukan matawaqa'al qalbu wal lisan di sini bukan yang yang sepakat dilakukan oleh lisan dan hati bukan berarti kalau kada sampai diulangi lagi. Misalkan ketika takbiratul ihram harus sepakat antara lisan dengan hati. Allah. Kenapa panjang mana biar apinya belum lepas lagi nak? Ini bukan itu maksudnya. Ya. Allah, bukan. Tetapi ketika lisan mengucap, maka apa yang diucap dipahami. Apa yang diucap benar-benar dipahami. Kemudian, wa huwa dzikrul ladzi yusmiru ma'rifatallah wa mahabbatah. Dan yaitu zikir yang menumbuhkan ma'rifat. Ma'rifat itu pengenalan. Ma'rifat pengenalan kepada Allah dan kecintaan kepada-Nya. Ini zikir yang benar-benar berbuah di dalam diri seorang hamba. Zikir yang benar-benar berbuah di dalam diri seorang hamba. Zikir yang menghasilkan dia kenal Allah. Kapan dia berhadapan dengan hal yang diharamkan, maka dia jauhi. Kapan berhadapan dengan hal yang diwajibkan, dia kerjakan. Itu zikir. Itu ma'rifatullah. Ya. Dan ingat, ma'rifatullah di sini tidak seperti sebagian yang dipahami oleh kaum sufi ya. Yaitu kalau sudah sampai ma'rifat, maka gugur salat. Ya. Karena sudah sampai yakin. Ya. Makanya disebut ada gelar al-arif billah. Ya. Dari kalimat ma'rifat. Ini tidak benar. Orang yang mengenal Allah malah tambah semangat ibadahnya, bukan malah jatuh sholat. Ya. Bahkan sampai kepada keyakinan wahdatul wujud yang diyakini oleh sebagian ulama-ulama sufi ya. Seperti Ibnu Arabi dengan Rabi'ah al-Adawiyah dan hampir semua pentolan-pentolan sufi yang mereka berkeyakinan wahdatul wujud. Itu ana a'buduhu wa huwa ya'budu. Aku menyembah dia, dia menyembahku. Fa anna 'abdun yukallam. Kalau begitu siapa hamba yang pantas diberikan tanggung jawab untuk beribadah? Aku menyembahku, dia menyembahku. Aku menyembahnya, dia menyembahku. Kalau begitu tidak ada hamba. Kalau tidak ada hamba berarti tidak usah perlu salat karena sudah mengenal Allah. Pasti pian bingung lah. Itulah ajaran yang membingungkan. Ya. Dan itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin mengenal Allah, semakin beliau semangat untuk salat sampai bengkak kakinya ketika ditegur oleh Aisyah. Engkau sudah diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau salat sampai tatawarrama qadamah? Sampai kedua telapak kakinya bengkak. Nabi Muhammad SAW mengatakan, afala akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Semakin mengenal Allah, semakin taat beribadah, bukan malah semakin cukup ibadah. Semakin mengenal Allah, semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada ajaran-ajaran seperti itu, bahkan kadang-kadang di tengah-tengah pengajiannya disebutkan, ini untuk orang yang sudah ma'rifat lah, jangan dikisahkan lawan orang syariat, karena terpuntal, ini tidak bisa. Enggak ada dalam Islam, ya, seperti itu. Semua ajaran Islam, semuanya sama. Ya, bisa dilaksanakan oleh siapapun. Makanya pembagian, yang pertama yaitu syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Ini pembagian yang belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kadang-kadang sebagian ada orang yang berzikir ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir ma'rifat, ada zikir hakikat. Ya. Sebagian orang mengatakan zikir syariat itu seperti zikirnya yang disebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir syariat. Ini zikir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau zikir syariat mungkin beda. Kalau zikir tarekat mungkin hu atau illa huwa. Ini tidak benar. Karena seluruh zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kata yang bisa dimaknai. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Kalau hu tidak ada. Tidak ada artinya yang bisa dimaknai. Dia. Yang lebih parah lagi, ini disebut zikir yang sudah hakikat ma'rifat. Berarti Rasulullah orang awam katanya. Karena zikirnya hanya itu, la ilaha illallah wa anta la syarika. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis dari Sahih tidak pernah berzikir gua. Tidak pernah. Cari saja dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, Mustadrak Hakim, Musnad Al-Bazzar, Musnad Abdul Razzaq, ya, Sunan Ad-Darimi, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, semua kitab hadis cari saja, tidak akan didapatkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir huwa atau hu atau illa huwa. Karena artinya tidak ada, bukan sebagai jumlah mufidah. Artinya kalimat yang sempurna yang bisa dimaknai, yang ada maknanya, orang paham kalau mendengar. Seperti itu. Ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi ini berkaitan, saya menceritakan ini karena berkaitan dengan ma'rifat. Ma'rifat kepada Allah. Memang yang pertama kali ya dilakukan oleh manusia semestinya adalah mengenal Allah dengan dalil-dalil. Kemudian mengenal Rasulullah dengan dalil-dalil dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Tetapi mengenal Allah di sini maksudnya adalah kita mengenal apa maksud keimanan kepada Allah. Maksud keimanan kepada Allah. Jadi kalau seandainya pin mengaji apa? Mengaji ma'rifat. Sebenarnya mengenal, mengaji ma'rifat ini bisa diartikan dua. Arti yang benar dengan arti yang salah. Kalau mengaji ma'rifat maksudnya adalah mengenal Allah, mengenal eksistensi Allah ya di dalam keberadaannya, kemudian rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian nama-namanya, nah, ini bagus. Mengenal Allah sehingga kita semakin tunduk patuh dan cinta kepada Allah. Akan tetapi kalau seandainya yang disebut dengan mengenal Allah adalah ma'rifat, mengenal ma'rifatullah yang maksudnya adalah seseorang akhirnya mencapaikan diri ke tingkatan Allah, maka ini tidak benar. Karena bagaimanapun makhluk akan tetap makhluk. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Dan yang paling mudah memahami adalah begini. Yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah itu Rasulullah. Pernahkah ajaran itu diajarkan oleh Rasulullah? Itu saja. Mudah memahaminya. Yang paling takut, paling takwa, paling sampai kepada Allah. Karena kan mereka mengatakan syariat kemudian harus ada jalan. Pakai tarekat. Kalau sudah jalan berarti sampai ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat maka akan mencapai hakikat. Yang paling sampai kepada ma'rifat dan hakikat adalah Rasulullah. Ya. Yang saling sampai terhadap pengenalan terhadap Allah, menjadi hamba yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah, Rasulullah. Nah, ajaran-ajaran yang mengenal ma'rifat, mengenal Allah seperti itu, apakah pernah diajarkan oleh Rasulullah atau tidak? Kalau pernah, kita ikuti. Kalau tidak, dan itu tidak ada diajarkan oleh Rasulullah. Kalau sudah sampai ma'rifat, maka boleh tidak sholat. Ini tidak benar ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Wa huwa dzikrul ladzi huwa ra'sus syukur. Lihat ya. Zikir adalah puncak rasa syukur. Ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur, berzikir kepada Allah. Ya. فلهذا أمر به خصوصا ثم من بعده أمر بالشكر عموما. Oleh karena itu Allah memerintahkan hal itu secara khusus, kemudian memerintahkan untuk bersyukur secara umum. Seraya berfirman, faqala washkuru li ay ala ma an'amtu alaikum bihadhihi an'amah bihadhihi an'am wa dafa'tu ankum sunufan niqam wa syukru yakunu bil qalb iqraran bin ni'am wa i'tirafan bil lisan dzakiran wa thana'an wa bil jawarihi ta'atan lillah wa qiyadan li amri wa jinaban li nahyi fasyukru bihi baqa'un ni'ma al mawjuda wa ziyadatun fin ni'mil mafquda. Ini perhatikan perkataan luar biasa. Beliau mengatakan seraya berfirman, bersyukurlah kalian kepadaku. Maksudnya terhadap apa yang telah aku nikmatkan kepada kalian dengan nikmat-nikmat tersebut. Dan aku jauhkan dari kalian berbagai macam kesulitan. Lihat, berbagai macam kesulitan dijauhkan itu nikmat. Ya, tidak dapat penyakit itu nikmat. Jadi nikmat itu bukan sekedar harta loh. Nikmat itu bukan sekedar emas. Ya. Anak-anak kita jauh dari penyakit itu nikmat. Kesulitan dari kesulitan misalkan kesulitan di dalam perkara rumah tangga itu nikmat. Tidak ada percekcokan antara anak dengan anak, kemudian orang tua dengan orang tua, anak dengan orang tua, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan aku jauhkan dari kalian berbagai macam kesulitan. Syukur itu dilakukan dengan hati berupa pengakuan atas kenikmatan yang didapatkan. Dan dengan lisan berupa zikir dan pujian. Dan dengan anggota tubuh berupa ketaatan kepada Allah serta kepatuhan terhadapnya menjauhi larangannya. Nah ini beliau menjelaskan cara bersyukur. Ya, cara bersyukur pertama dengan lisan mengucapkan Alhamdulillah. Kedua dengan hati mengakui nikmat. Ketiga dengan anggota tubuh, yaitu anggota tubuh tersebut digunakan untuk ketaatan, itu bersyukur. Makanya saya pernah menjelaskan di Masjid As-Salam ketika baru kemarin malam itu sebelum Lebaran malam Sabtu, saya katakan bahwa bersyukur lebih luas dibandingkan memuji. Bersyukur lebih luas dibandingkan memuji. Bersyukur itu dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota tubuh. Memuji hanya dengan lisan. Bersyukur lebih luas daripada memuji. Jika kita bicarakan dari dengan apa kita bersyukur, dengan apa kita memuji. Ya, seperti itu. Kemudian, syukur itu menyebabkan kelanggengan nikmat yang telah ada, yang telah didapatkan, dan menambah kenikmatan yang belum didapatkan. Syukur melanggengkan nikmat yang sudah didapat dan mendatangkan nikmat yang belum didapat. Luar biasa. Ya. Makanya kemudian beliau mengatakan, Allah berfirman, la in syakartum la aziidannakum, jika kalian bersyukur maka niscaya aku akan tambahkan untuk kalian. Wa fil ityani bil amri bisyukri ba'da ni'mati ad-diniyah min al-'ilm wa tazkiyati al-akhlaq wa tawfiq lil a'mal bayanun anna akbarun ni'am bal hiya lihat an-ni'mul haqiqiyyah. Dengan adanya perintah untuk bersyukur setelah kenikmatan agama seperti ilmu, kebaikan akhlak, ini nikmat loh, baik akhlak, jaga lisan, ya, kemudian tidak khianat, kemudian jujur, ya, kemudian amanah, janji sesuai dengan kesepakatan, ini nikmat. Lihat ya, nikmat itu bukan sekedar harta, ya, serta taufik kepada pengamalan setelah mengetahui ilmunya diamalkan. Itu nikmat merupakan penjelasan bahwa hal itu adalah sebesar-besar kenikmatan. Bahkan dia adalah kenikmatan yang sebenarnya. Ya, bahkan dia adalah kenikmatan yang sebenarnya. Allati tadu, yang akan selalu eksis. Idza zala ghairuha, bila yang lainnya lenyap. Maksudnya nikmat harta akan lenyap. Ya. Nikmat harta akan lenyap, tetapi nikmat agama tidak akan lenyap. Nikmat akidah yang benar tidak akan lenyap. Kemudian penulis mengatakan, wa annahu yanbaghi liman, berapa orang Pak? Pagi hari dia orang paling kaya, sore hari orang yang paling miskin. Mampu Allah membuat seperti itu? Sangat mampu. Jadi tidak tetap itu. Tidak tetap. Berapa banyak kita dapati mungkin 10 tahun, jangan puluhan tahun, 10 tahun yang lalu dia menjadi orang yang paling kaya. Kemudian setelahnya, sekarang dia menjadi peminta-minta. Ini menunjukkan ya, nikmat yang lain selain agama, petunjuk untuk mengerjakan ya, ilmu agama itu akan hilang. Yang tetap agamanya dan petunjuk untuk melaksanakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa annahu yanbaghi liman wuffiqa li ilmin aw amal an yashkurullah ala dzalik. Dan seyogianya bagi orang yang diberikan taufik kepada ilmu dan amal agar bersyukur kepada Allah atas hal itu. Ilmu dan amal itu nikmat. Nuntut ilmu sekarang nikmat. Kalau di luar sana setelah kita nuntut ilmu kita amalkan itu nikmat lagi. Ya. Kemudian liyazidahu min fadlih wa yandafi anhumul ajal fa yashtaghilu bisyukr. Ini luar biasa. Ini pagi ini yang sangat luar biasa. Lihat, agar Allah menambahkan nikmatnya dan menghindarkan dirinya dari rasa bangga diri hingga akhirnya dia sibuk dengan bersyukur. Maka mungkin bisa digaris bawahi baik-baik Pak, syukur menghilangkan ujub. Nah, ya, syukur menghilangkan ujub. Kita sibuk bersyukur akhirnya menyibukkan diri dengan ujub itu sudah tidak lagi. Syukur menghilangkan merasa bangga diri. Ini Pak Ekwaska, ini pelajaran hati. Dan saya sering menyinggung masalah hati, tazkiyatun nafs ini karena penting sekali. Karena ini yang sangat dibutuhkan oleh manusia di zaman sekarang selain akidahnya. Kemudian kita lanjutkan sampai habis paragraf ini. Beliau mengatakan, walamma kana syukru diddul kufr naha atidih. Dan ketika kebalikan dari rasa syukur adalah pengingkaran kekafiran, maka Allah Subhanahu wa taala melarang pengingkaran tersebut seraya berfirman, wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Al muradu bil kufri hauna ma yuqabilu syukur. Maksud dari pengingkaran di sini adalah suatu hal yang bertolak belakang dengan syukur. Fahuwa kufrun ni'am wa juhduha. Di sini adalah suatu yang bertolak belakang dengan syukur, yaitu ingkar terhadap kenikmatan. Jadi kufur di sini bukan berarti kufur keluar agama, tetapi ingkar terhadap nikmat, tidak bersyukur terhadap nikmat dan menafikannya dan serta tidak bersyukur kepadanya. Ya. Fayakunu kufru anwa'an katsiratan a'zamahu Allahu al-kufra billah thumma anwa'uhu al-ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha wa ajnasiha min asy-syirk famaduna. Kemungkinan juga maknanya adalah bersifat umum, maka pengingkaran itu bermacam-macam. Jadi kekafiran itu macam-macam Pak. Ya. Dan yang paling besar adalah pengingkaran terhadap Allah, kafir terhadap Allah. Kemudian macam-macam kemaksiatan dengan segala bentuknya, ini juga pengingkaran, ini juga kekafiran. Tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan jenisnya dari kesyirikan dan selainnya. Nah, ini menunjukkan pelajaran sangat berarti. Bersyukurlah, Allah akan bersyukur kepada kita, menyebut kita. Dan tadi yang sangat luar biasa, bersyukur menghilangkan sifat ujub. Bersyukur menghilangkan sifat ujub. Dari mana rentetannya Ustaz? Kalau kapan kita dapat nikmat, kita sibukkan diri kita dengan bersyukur, maka menyibukkan diri dengan ujub itu tidak lagi. Karena kita sibuk dengan syukur tadi. Alhamdulillah, ayat yang ke-152 selesai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang ingin menambahkan mungkin. Kepada bapak-bapak, dan saya lihat ini bapak-bapak adalah jamaah-jamaah tetap di Masjid Imam Syafi'i, saya sangat mengharapkan nanti malam untuk berhadir. kepada rapat besar Masjid Imam Syafi'i, baik pengurus ataupun jamaah-jamaahnya, dan mohon kehadirannya dengan sangat, karena saya akan melaporkan kegiatan kita selama setahun. Tidak terasa saya sudah hampir setahun menjabat sebagai ketua Masjid Imam Syafi'i, dan malam nanti saya akan serahkan kembali kepada penasehat sehingga kita bisa memilih kembali siapa ketua Masjid Imam Syafi'i. Kalau seandainya pun saya kembali juga saya akan terima. Yang jelas saya serahkan dulu laporannya, inventarisasi apa saja, kemudian keuangan berapa, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah kita kerjakan apa saja, ya, sehingga nanti untuk tahun dari mulai Muharram, 1 Muharram 1436, mudah-mudahan kita masih diberikan umur dalam ketaatan, kita bisa bergerak lebih maksimal lagi. Entah nanti saya masih ketuanya ataupun yang lainnya, yang jelas kita masih ingin memakmurkan Masjid Imam Syafi'i ini dengan semakmur-makmurnya, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang belum tercapai. Insyaallah nanti malam saya akan beritahukan. Maka kepada jamaah masjid mohon hadir, begitu juga kepada para pengurus masjid terutama mohon hadir agar mendengarkan nanti apa yang akan disampaikan dari pertanggung jawaban laporan selama setahun. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada yang bertanya, waktunya habis maghrib. Habis maghrib tidak ada kajian berarti. Habis maghrib sampai isya. Ya, sampai selesai. Ya, sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillah. Dan insyaallah taala nanti kita akan menyediakan konsumsi untuk pertemuan ini sehingga tidak mengapa untuk agak berlarut malam, karena ini adalah perkara yang sangat penting. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahe Bambang. Bambang padahe makan dulu. Disiapkan konsumsi. Banyak. Banyak.